بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita sampai masuk pada kaidah yang ketiga. Namun sebelum itu kita baca dulu matmun kaidah tsaniyah. Kemarin telah kita selesaikan pembahasan kaidah kedua, yaitu apa? Muhammad Karim Bang. Kaidah yang kedua. Jangan seperti itu. Susunannya bagaimana? Bab tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Syekh menyebutkan dua alasan. Yang pertama apa, Ridwan? Yang pertama karena semua nama itu tergantung sifat. Tapi tidak semua sifat itu ditarik adanya nama. Baik. Kemudian yang kedua? Alasan kedua dikarenakan ada sifat-sifat yang berhubungan pada perbuatan manusia. Terus? Dan perbuatan Tapi yang pertama dikarenakan semua nama terkandung di dalamnya sifat. Adapun sifat tidak mesti ditarik darinya nama. Kemudian yang kedua, dikarenakan sifat-sifat Allah ada yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan-perbuatan Allah itu tidak ada akhir dan habisnya, sehingga menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan melebihi luas daripada nama-namanya. Kita baca kesimpulan yang disebutkan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu taala. Madmunul qa'idah al-awwal babus sifati awsa'u min babil asma'. Mana sudah dibaca belum? Belum? Baik. Babu sifati awsa'u min babil asma' min jihati anna kull ismin lahu ta'ala la budda. Wa annahu mutadamminun li sifah. Wa laysa kullu sifatin tadammanu isman. Bab tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mesti terkandung di dalamnya sifat. Dan tidak semua sifat terkandung di dalamnya nama. Ini jelas sebagaimana kita murojaah tadi. Kemudian yang kedua, an-tasmiyata mulazimatun lil wasfiyah. Wa amma al wasfiyata farubbama lazimatil ismiyah wa rubbama faradat. Bahwasanya penamaan Allah Subhanahu wa taala itu melazimkan penetapan sifat. Ketika kita menamakan Allah As-Sami', ini melazimkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah As-Sama'. Ini maksudnya. Adapun pensifatan, maka terkadang melazimkan adanya penamaan. Seperti tadi, kalau kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan basar yang maha melihat, maka berarti melazimkan zat yang maha melihat tersebut adalah al-basir. Nah, wa rubbama faradat, dan terkadang Naam bersendirian, yaitu hanya menetapkan sifat saja tanpa melazimkan penetapan nama. Seperti apa misalnya? Sifat dahik, sifat tertawa, sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak kita tetapkan nama bahwasanya Allah itu al-ghadib atau ghadban. Naam dzat yang pemarah, tidak. Tayyib. Ini poin yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga, dalalatus sifati 'alal asma'i dalalatun lughawiyyah. Wa ishtiqaqul asma'i min sifati ahkamun syar'iyyah. Perhatikan, penunjukan sifat-sifat atas nama-nama itu adalah dalalah lughawiyyah. Yang penunjukan dari si lughawi. Maksudnya apa? Ketika seseorang khanifillah mengetahui bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-ilm, maka secara lughawi berarti dan yang disifati dengan ilm yaitu apa? Alim. Ya kan? Alim. Ini maksudnya. Yaitu penunjukan sifat-sifat atas nama-nama itu dari sisi nam dalalah lughawiyyah. Sedangkan ishtiqaqul asma' minas sifat ahkamun syar'iyyah. Naam. Taib, pengambilan nama-nama dari suatu sifat-sifat itu adalah hukum-hukum syar'i, termasuk dalam hukum syar'i. Fama dallat 'alaihi al-lughatu awsa'u majalan mimma dallat 'alaihi syar'. Maka apa yang ditunjukkan oleh bahasa itu lebih luas. Naam, daripada yang ditunjukkan oleh syariat. Lima fil ma'ani al-lughawiyyah min at-tasamuhi fil istimal duna al-ma'ani syar'iyyah allati tanbani 'ala ma warada nususus syar'i biha. Dikarenakan pada makna-makna lughawiyyah, makna-makna secara bahasa itu ada apa? Tasamuh. Yaitu ada naam dan keluasan dalam penggunaan. Nah, berbeda dengan makna-makna syar'iyyah yang dibangun di atas datangnya nas-nas syara' padanya. Kalau tidak ada nas syariat berarti kita tidak boleh menetapkan suatu nama. Ini maksudnya. Kemudian yang keempat, asma Allah taala tufariku asma al-makhlukin fi kauni af'alihi ta'ala mushtaqqatun min asma'i. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan nama-nama para makhluk. Dari si mana fi kauni af'alihi ta'ala mushtaqqatan min asma'i. Dari sisi bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu diambil dari apa? Dari nama-namanya. Tain wa ammal makhluqu fa asma'uhu mushtaqqatun min af'ali. Adapun para makhluk, maka nama-nama mereka itulah yang diambil dari perbuatan-perbuatannya. Ini sisi perbedaan di antara perbedaan antara nama Allah dengan nama-nama makhluk. Kalau nama-nama Allah ikhwanifillah, maka ketika tetap suatu nama bagi Allah, maka diambil dari situ apa? Sifat. Diambil dari situ af'al. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, namanya itu biasa yang diambil dari perbuatannya. Ini kesimpulan dari kaidah yang kedua. Cuman yang antum harus pahami na'am adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam pokok kitab, yaitu bahwasanya sifat-sifat Allah atau bab tentang sifat-sifat Allah lebih luas daripada bab tentang nama-namanya. Kemudian dua alasan yang beliau sebutkan kenapa. Na'am. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga. Sifat Allah Ta'ala tanqasimu ila qismain thubutiyyah wa salbiyyah. sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, yaitu sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan thubutiyah dan apa yang dimaksud dengan salbiyah? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, fa thubutiyatu ma athbathahu Allah taala li nafsihi fi kitabi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sifat thubutiyah, yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, atau ditetapkan berdasarkan atau atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Secara mudahnya adalah semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya. Wa kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Dan semua sifat-sifat thubutiyah adalah sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan padanya dari semua sisinya. Ini sifat thubutiyah, yaitu sifat yang ditetapkan. Ditetapkan berdasarkan apa? Ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan As-Sunnah. Baik. Yang syaratnya sesuai kaidah pertama. Apa kaidah pertama untuk penetapan sifat? Indah kaya wahyu. Kaidah yang pertama, nah, bahwasanya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan padanya dari semua sisinya. Baik. Seperti apa? Kal hayati wal ilmi, seperti sifat hidup, sifat ilmu. Wal qudrah, apa makna qudrah? Bal. Apa makna qudrah? Taib qudrah, kemampuan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Wal istiwa 'alal 'arsy. Apa makna istiwa? Indaka Syafiq, yaitu sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Setelah kita lewati makna istawa, yaitu ala wartafa'a, tinggi. Wa nuzul ila sama'id dunia, dan turun ke langit dunia. Ini juga sifat-sifat kesempurnaan. Tidak boleh kita samakan dengan turunnya makhluk, di mana na'am, turunnya makhluk itu melazimkan dia di bawah. Sedangkan turunnya Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah, tidak melazimkan Allah Subhanahu wa taala itu turun na'am kemudian di bawah. Lalu bagaimana? Ya, kita katakan tidak boleh kita membagaimanakan sifat tersebut. Yang jelas kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nam turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Tidak boleh kita bertanya-tanya dan membagaimanakan. Nah, lalu bagaimana dengan arsy-Nya? Apakah kemudian Allah di bawah arsy-Nya, ataukah kosong, atau bagaimana? Ini semuanya tidak boleh kita pertanyakan. Kenapa? Karena turunnya Allah turun yang sempurna. Nah, tidak ada kekurangan badannya dan tidak ada penyerupaan dengan turunnya makhluk. Wal wajh, demikian pula sifat wajah. Wal yadain, sifat na'am dua tangan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, beliau mengisyaratkan bahwasanya sifat thubutiyah terbagi menjadi beberapa pembagian. Ada yang na'am dzatiyah, yaitu yang tidak berhubungan dengan masyiah, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya, yaitu seperti sifat haya, sifat ilm, kudrah. Dan ada sifat fi'liyah, sifat yang berhubungan dengan masyiah Allah. Nah, seperti tadi, istiwa 'alal 'arsy, kemudian nuzul ila sama. Kemudian ada yang dinamakan dengan sifat khabariyah. Sifat khabariyah yaitu sifat khanifillah yang sifat tersebut apabila diterapkan pada makhluk maka berupa na'am anggota-anggota badan. Tapi kalau untuk Allah ini tidak boleh kita katakan demikian. Namanya sifat khabariyah. Seperti wajah, na'am tangan dan seterusnya. Yang tidak boleh kita tetapkan kecuali berdasarkan khabar, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dan ini pembagian, nah, untuk mempermudah. Walaupun dari kalangan salaf ikhwan fillah, nah, ketika mereka membahas tentang sifat-sifat tauhidiyah, mereka tidak membagi dengan pembagian ini. Nah, namun untuk kita bisa paham ketika membaca kitab-kitab mu'asirin, kitab-kitab mutaakhirin yang membagi, maka ketika mereka membagi menjadi sifat-sifat tadi, nah, perlu kita ketahui maksudnya. Ada zatiyah, ada fi'liyah, ada khabariyah. Qala fa yajibu itsbatuha lillahi ta'ala haqiqatan 'ala al-wajhil la'iqi bihi bidalil as-sam'i wal 'aqli. Maka wajib untuk menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakiki, sesuai dengan sisi yang itu memang pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan dalil dari as-sama' dan dari al-aql. Dalil sama' yang dimaksud apa? Dalilus sama'. Ketika kita mendengar dalilus sam'i, yang dimaksud apa? Hudzaifah. Yang datang dari wahyu, nah, dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Taib. Amma sam'u, adapun dalil sam'u, faminhu qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi, wal kitabil ladhi nazzala ala rasulih, wal kitabil ladhi anzala min qabl, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Baik sekalian orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya serta kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Siapa saja yang kufur kepada Allah dan para malaikat serta kitab-kitabnya dan para Rasul serta hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sisi pendalilannya bagaimana? Kata Syekh, fal imanu billah yatadammanu al-imana bisifati. Maka keimanan kepada Allah yang diperintahkan pertama kali di sini tercakup di dalamnya keimanan terhadap sifat-sifatnya. Wal-imanu bil-kitab alladhi nazzala ala rasulihi yatadammanu al-imana bikulli ma ja'a fihi min sifatillah. Dan iman terhadap Al-Kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya terkandung di dalamnya keimanan terhadap semua apa yang datang di dalam kitab tersebut berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulnya terkandung di dalamnya keimanan dengan semua yang beliau khabarkan tentang apa? Tentang mursilnya. Baik. Wal imanu bil kitab alladhi nazzala ala rasulihi yatadammanu al imana bi kulli ma jaa fihi min sifatillah. Paham ini? Kemudian wa qaulu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulahu yatadammanu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an mursili mursil bi harakati. Karena ada mursil, ada mursal. Mursil yaitu zat yang mengutus. Siapa itu berarti yang mengutus? Basya. Allah. Mursal yang diutus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Allahu azza wa jalla. Ini mursil. Berarti keimanan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala terkandung di dalamnya iman dengan semua apa-apa yang Allah khabarkan dari zat yang telah mengutusnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti afani fillah, kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Alkitab dan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dalam as-sunnah tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil secara akal, wa ammal aqlu fa li'anna Allah ta'ala akhbara biha an nafsi wa huwa a'lamu biha min ghairi wa asdaqu qila wa ahsanu hadithan min ghairi. Secara akal, dikarenakan Allah telah mengkhabarkan tentang nama-nama tersebut dan untuk dirinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang dirinya dengan sifat-sifat tadi, bihadihi sifat. Ya, secara akal, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan tentang dirinya dengan sifat-sifat tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu tentunya apa? Zat yang paling tahu tentang dirinya daripada selain Allah, dan paling jujur perkataannya, serta paling bagus dalam perkataannya dari yang lain. Fawajaba itsbatuha lahu kama akhbara biha min ghairi taraddudin. Maka wajib untuk menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah sebagaimana Allah khabarkan tanpa ada keraguan. Ini prinsip ahli sunnah. Karena Allah yang paling tahu tentang sifat-sifat yang pantas untuk dirinya. Tatkala Allah mensifati dirinya dengan sifat tangan, nah, maka kita wajib menetapkannya. Tentunya sesuai dengan kesempurnaan Allah, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Dan hal ini tidak boleh kita ragu-ragu. Ketika Allah menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai, nah, sifat mahabbah, nah, innallaha yuhibbut tawwabin, nah, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang bertobat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian apabila kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat mahabbah. Maka kita pun menetapkannya bagi Allah tanpa keraguan. Cuman nah, mahabbah yang berbeda dengan mahabbah yang ada pada makhluk. Ini fa inna taradduda fil khabari inna ma yata'atta hina yakunu al khabaru sadiran mimman yajuzu alaihi al jahl awil kadhib awil ay bi haythu la yufsih bima yurid. Perhatikan secara akal ini. Sebab sungguhnya keraguan-keraguan pada suatu kabar hanyalah mungkin terjadi tatkala kabar tersebut datang dari seseorang yang apa? Yang memungkinkan dia itu bodoh. Seorang bodoh mengkhabarkan sesuatu, ya kita ragu-ragu, ya tidak. Seorang ragu-ragu menerima kabarnya, paham gak dia yang dikhabarkan? Atau kadzib, atau apa? Yaitu seseorang yang mungkin dia berdusta, ya tidak. Nah, atau al-ayy bihaitsu la yufsih bima yurid. Dia na'am tidak mampu untuk apa? Untuk menyusun kalimat-kalimat. Memiliki ketidakmampuan untuk apa? Mengungkapkan apa yang dia inginkan. Sebagian manusia alhamdulillah dia paham tapi tidak bisa mengungkapkan. Ini kekurangan. Na'am. Tayyib, ini kekurangan namanya al-ayy. Tayyib. Yaitu dikarenakan nah, mulutnya tayyib kaku ketika ingin menjelaskan, atau grogi, tidak mampu untuk menjelaskan, taib sehingga tidak mungkin untuk menjelaskan atau mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, ketiga aib ini yang menjadikan seorang ragu-ragu dalam menerima suatu kabar. Ya, apa tadi sebabnya keraguan-raguan dalam menerima suatu kabar, Muhammad Palembang? Apabila seorang tersebut bodoh. Yang kedua, apabila dia itu berdusta, ada kemungkinan berdusta. Yang ketiga, apabila dia seorang yang tidak mampu menyusun kalimat untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, wa kullu hadhil uyubu tsalatsah mumtai'atun fi haqqillahi azza wa jalla. Dan semua aib-aib yang tiga ini tidak mungkin ada pada hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wajaba qabulu khabarihi 'ala ma akhbara bih. Maka berarti wajib untuk menerima khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, wajib menerima khabar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah kabarkan. Paham ini secara akal. Wa hakadza naqulu fi ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anillah taala. Demikian pula kita katakan pada semua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dengannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamun nasi bi rabbih. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berilmu tentang Rabb-nya. Wa asdaquhum khabara, dan yang paling jujur khabarnya tentang Allah. Wa ansahuhum irada, dan orang yang paling berkeinginan untuk memberikan nasihat. Wa afsahuhum bayanan, dan yang paling fasih dalam menjelaskan. Maka fawajaba qabulu ma akhbara bihi ala ma huwa alaihi. Maka wajib untuk menerima apa yang beliau khabarkan sebagaimana datangnya. Ya, sebagaimana beliau khabarkan kita wajib terima, tidak boleh kita katakan ini tidak benar. Nah, selama itu hadis sahih, maka wajib kita menerimanya. Ini secara akal. Baik. Berarti kesimpulan secara ringkas, alhamdulillah, pendalilan secara akal ini, nah, taib, kita wajib untuk apa? Menerima semua sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Alkitab dan ditetapkan oleh Rasulnya di dalam As-Sunnah. Kenapa? Dalil secara akal dikarenakan apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, nah, dia mengkhabarkan tentang dirinya dengan sifat-sifat tersebut, dan tidak ada yang lebih berilmu, yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita wajib menerima tanpa keraguan sedikit pun. Demikian pula kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menerimanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Siapa yang mengaku lebih berilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zat yang mengutusnya ini? Tentunya tidak ada. Sehingga wajib menerima kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang paling berilmu, paling jujur, paling apa? Paling jelas dalam memberikan apa? Keterangan. Dan juga apa? Niatannya paling bagus. Karena apa? Niatan beliau adalah untuk apa? Memberikan nasihat kepada umat. Baik. Ini dipahami dengan baik tentang apa? Pendalilan sifat tubutiyah yang wajib kita terima. Baik. Nakta wa bihada walhamdulillah.